Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma ma ba'd. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita masih membaca kitab Amdatul Ahkam, masih kitab Siyam, masuk kepada pembahasan atau hadis yang keenam dari kitab ini atau dari bab ini. Qala al-Imam Abul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala al-hadithu sadis, hadis yang keenam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdihi illa fi Sya'ban. Lam kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata, dahulu yakunu alai saum min Ramadan, ini saya memiliki hutang berpuasa. Saya memiliki kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, ini hutang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini beliau Aisyah radhiyallahu anha sempat tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Disebab seperti haid. Fama astati'u, dan saya tidak mampu untuk mengqadanya, membayar hutang tersebut, illa fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Hampir satu tahun penuh mau Ramadan, baru mampu mengqadha pada bulan Sya'ban, satu bulan sebelum Ramadan tahun berikutnya. Naam. Di antara sebab atau perkara yang dibolehkan seseorang untuk mengqadha atau tidak berpuasa kemudian mengqadha di waktu yang lain, di antaranya adalah karena haid, nifas, karena sakit, atau karena safar, maka dia boleh meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian mengqadanya. Adapun untuk orang yang sudah sangat tua yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa Ramadan, atau orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh, artinya ada sedikit kemungkinan untuk sembuh, maka orang seperti ini boleh baginya untuk membayar fidyah. Kewajiban bagi mereka adalah membayar fidyah. Setiap hari yang ditinggalkan, dia memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Bukan memberi makan untuk satu hari, bukan, tapi satu kali. Misalkan dia meninggalkan puasa selama 20 hari, maka dia memberi makan 20 orang miskin. Dengan makanan yang wajar yang biasa dia konsumsi, misalkan nasi, ada lauk pauknya, kasihkan pada satu orang. Kalau 20 hari, 20 orang. Adapun orang yang, dan ini pertanyaan yang kadang sering masuk ke anak berulang-ulang, orang yang hamil atau menyusui, mereka nanya, berapa bayar fidyahnya? Perlu diketahui orang yang hamil atau menyusui, terjadi khilaf para ulama apakah mereka itu membayar fidyah atau mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Yang anak yakini, anak cenderung ikut, lebih ikut pendapat bahwasanya orang yang hamil atau menyusui mereka mengqadha. Ya, mengqadha. Tidak membayar fidyah. Adapun hadis-hadis atau asar, hadis-hadis masalah ini tidak ada yang sahih. Paling tingginya asar. Ya, asar itu pun diperselisihkan oleh para ulama. Adapun yang jelas, ya, orang yang hamil dan menyusui mereka pada asalnya tidak memiliki uzur untuk meninggalkan puasa Ramadan. Apa uzurnya? Adalah uzurnya ketika dikhawatirkan bagi dirinya atau janinnya, maka baru dia mendapatkan uzur. Karena misalkan lemah dan sebagainya. Maka orang seperti ini dikiaskan seperti orang yang sakit. Maka orang yang sakit, apa kewajiban bagi dia? Mangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia mengqadha di hari yang lain. Nah, bagi orang yang punya keluarganya sedang menyusui atau sedang hamil kemudian dia berpuasa, maka dia mengqadha. Bukan membayar fidyah, mengqadha. Ketika dia mampu. Nah. Kita kembali kepada hadis ini. Bahwasanya ada kewajiban padaku yang pada Aisyah radhiyallahu anha dari bulan Ramadan ini membayar qadha, maka aku tidak sanggup untuk membayar qadha tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Pada hadis ini Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan bahwasanya beliau tidak berpuasa pada bulan Ramadan li'udhrin min haid au ghairihi, karena adanya udzur, baik itu haid atau yang lainnya. Fatu akhiru ila Sya'ban, dan beliau tidak mampu ini mengakhirkan, ya, mengqadanya sampai bulan Sya'ban. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya beliau tidak mampu mengqadanya sampai bulan Sya'ban karena khidmah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mampu mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika bulan Sya'ban. Karena pada waktu itu haitsu labuda min qadha haina idin. Ya. Harus dia untuk mengqadha pada bulan Sya'ban sebelum masuknya Ramadan yang baru. Fawaid dari hadis ini adalah jawazu ta'khiru qada'i shaum Ramadan ila Sya'ban li'udhrin, ya. Bolehnya mengakhirkan qada shaum Ramadan sama Sya'ban. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebutkan dalam ulama yang lain kalau di sana ada uzur. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan laula hadis Aisyah, kalau bukan karena hadis Aisyah ini niscaya tidak dibolehkan mengulur-ulur waktu untuk mengqadha atau membayar puasa kalau bukan karena hadis Aisyah ini. Ya. Tetapi karena ada hadis Aisyah yang menyebutkan adanya uzur beliau sehingga baru mampu mengqadha pada bulan Sya'ban. Maka ketika ada di antara kita yang memiliki hutang puasa, hendaknya bersegera untuk melaksanakan atau menaikkan bayarnya atau qadanya. Kemudian innal aula al mubadara bil qada, dan yang paling utama adalah bersegera untuk membayar qada. Li anna Aisyah i'tadarat an ta'khiri bi kauniha la tastati. Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengakhirkan membayar qada tersebut sampai bulan Sya'ban karena adanya uzur. Kemudian yang ketiga, tahrimu ta'khir qada ila Ramadan atsani. Tahrim, diharamkannya mengakhirkan qada, ya, sampai Ramadan yang kedua. Sampai ketemu Ramadan lagi belum mampu membayar. Naam. Maka ini diharamkan kecuali memang di sana ada uzur, ya, yang diperbolehkan oleh syariat. Apa contohnya? Orang yang hamil, dia enggak mampu berpuasa. Tahun ini dia enggak mampu berpuasa. Setelah selesai melahirkan, dia menyusui kan. Ketemu Ramadan berikutnya, masih menyusui. Masih menyusui kan? Aduh, ini udah Ramadan ini. Saya enggak mampu karena masih menyusui. Mau bayar kemarin yang lagi hamil, iya kan? Sekarang yang menyusui. Maka boleh. Nanti ada kesempatan. Padahal lo hamil lagi. Iya kan biasa ya ikhwan itu. Hamil lagi, nyusui lagi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tetap di sini, tetap dia qada sampai dia mampu. Itulah. Dia kemudian berpindah, ya sudahlah, bayar fidyah aja. Qada sampai dia mampu. Beberapa anak itu untung 4 puasa, 4 tahun nih. Karena 2 kali hamil, misalkan. Enggak bayar, ya sudah, dicicil 1 tahun. Mampunya misalkan 2 ini. Kalau misalkan mampu langsung 4 bulan gitu. Bagus. Setelah dia mampu 4 bulan bayar untuk 4 tahun yang lalu karena belum sempat mengqada. Nah. Baik. Dilanjutkan di sana selanjutnya. Jadi seperti itu. Bolehnya seorang kalau ada udzur mengakhirkan sampai bulan Syaban. Tapi kalau tidak ada udzur tidak boleh. Yang lebih utama mempercepat qada. Nah. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis ini, nah. Qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Wa akhrajahu Abu Dawud wa qala hadza fi an-nazar wa huwa qaulu Ahmad ibn Hanbal. Qaulu Ahmad ibn Hanbal. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia memiliki kewajiban berpuasa, sama anhu walihu, maka yang berpuasa adalah walinya. Barang siapa yang memiliki kewajiban berpuasa kemudian dia meninggal, sama anhu walihu, maka walinya yang berpuasa. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa qala hadza fi nazar. Dan beliau Imam Abu Dawud mengatakan ini fi nazar. Ini dalam masalah saum nazar. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dalam masalah ini ada khilaf. Apakah hadis kewajiban seorang wali, wali di sini adalah ahli warisnya, untuk berpuasa membayar kewajiban puasa tersebut ya, hanya untuk saum nazar. Nah, misalkan kita punya orang tua, bapak atau ibu, bernazar, saya bernazar mau berpuasa 5 hari. Ya. Ternyata belum ditunaikan nazar tersebut, dia sudah meninggal. Maka yang berpuasa adalah walinya, ini ahli warisnya. Seperti itu. Ataukah puasa yang sifatnya umum, seluruh puasa wajib. Orang Ramadan. Kemudian sakit ya. 3 hari misalkan, masuk Syawal, udah sembuh. Cuma qadarullah belum sempat membayar hutangnya. Kemudian dia meninggal. Apakah kemudian walinya, ini ahli warisnya, berkewajiban untuk membayar qadanya? Ini yang dikhilafkan. Ada pun yang pertama, masalah saum nazar, sepakat. Ya, ahli warisnya dia membayar qada. Ada pun dalam saum wajib seperti saum Ramadan, ikhtilaf. Al-Imam Abu Dawud sendiri mengkhususkan masalah ini adalah pada saum nazar. Dan yang lain juga, banyak para ulama. Adapun ulama yang lainnya, mereka mengatakan umum, termasuk saum Ramadan. Baik, kita baca sedikit caranya. Tukhbiru Aisyata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara Waliyam man mata wa fi zimati saum mafrudun minan nazar au kafarah au qadha ramadan bi yasum anhu. Kata Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia memerintahkan wali, ini ahli waris di sini, ya, orang yang menimbar meninggal dalam keadaan masih memiliki tanggungan hutang puasa yang wajib, baik itu puasa nazar atau puasa kafaroh. Kalau saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengambil pendapat seluruh puasa wajib, puasa nazar atau puasa kafaroh. Ada yang paham apa puasa kafaroh? Ya, kafaroh seperti kafaratul yamin, ya, orang yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, dia berpuasa. Atau suatu puasa itu yang hadis yang kemarin, orang yang dia pada siang hari bulan Ramadan dia jima, dia bayar kafaroh 1 bulan atau 60 hari berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Ini baik itu saum nazar, saum kafaroh, atau qada Ramadan, atau qada yang belum dibayar, maka walinya yang melakukannya. Li'annahu dainun alaihi, karena itu adalah hutang bagi si mayit tersebut. Wa qaribuhu aula annas biqadahu anhu, dan qarabahnya, kerabatnya, walinya, ahli warisnya adalah orang yang paling berhak untuk melaksanakan qada tersebut. Li'annahu ihsan ilahi wa birru wasolihi wa birru wasilati wasilah. Nah, karena itu merupakan bentuk kebaikan kepada orang tersebut, pada mayit tersebut, dan bentuk bir wasilah, bentuk menyambung kebaikan pada orang tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, pada hadis ini ada faedah amru qarib biqadail saum al-wajib. Yang pertama, perintah bagi kerabat, ya, ahli waris, anaknya, sebutnya satu hadis anaknya atau suaminya atau bapaknya dan sebagainya, ya, untuk mengqada, ini melaksanakan qada puasa yang ditinggalkan atau yang menjadi kewajiban si mayit tersebut. Iza mata qabla fi'lihi, jika dia meninggal sebelum melakukannya. Nah, kemudian kata beliau, wa iza lam yasum al-qarib anil mayit, jika enggak ada yang mau berpuasa dari kalangan kerabatnya atau ahli warisnya, bagaimana? Fa innahu yut'am anhu min tarakatihi likulli yaum miskin. Maka kata beliau, maka memberi makan orang miskin sejumlah puasa yang menjadi kewajiban si mayit tersebut. Misalkan 20 hari. Beri 20 makan orang miskin. Dari harta warisannya. Dari harta peninggalannya. Nah, sebagaimana seperti hutang. Fa'ilam yakun lahu tarakah. Wa tabar ahadu bi'it'am anhu ajza. Kalau tidak ada, gak memiliki harta warisan, meninggal gak ada harta warisannya, boleh ketika ada orang udah biar sama harta saya aja, pakai gunakan saya, padahal dia gak memiliki hubungan kerabatan dan sebagainya, boleh. Kalau gak ada yang ngasih sama sekali, maka perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diserahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faedah yang pertama. Yang kedua, annahu la farqa baina qawni saumi wajiban bi syar'i ka saumi Ramadan aw wajiban bi nazar li umumil hadis. Kata beliau, tidak ada perbedaan apakah saum yang menjadi kewajiban dia tersebut adalah saum Ramadan, qada Ramadan, atau saum yang lainnya seperti nazar. Karena keumuman hadis ini. Iza ta'addada al-awliya shaumu jami'an hatta yanhau ma'al mayit. Kalau wali itu banyak, ahli waris itu banyak, punya anak 10. Ini punya hutang, hutang nazar atau qadha misalkan 10. Gimana biar cepat semuanya puasa satu orang satu hari? Seperti itu. Enggak usah satu orang setiap hari puasa, biar cepat. Biar cepat selesai. Anahu idza mata qabla tamkin minal qadha lam yasum alwali anhu. Faedah yang keempat, ini penting nih. Jika dia meninggal sebelum memungkinkan dia qadha, belum memungkinkan, bukan kemudian apa, belum sempat ya, belum memungkinkan, maka walinya tidak perlu berpuasa. Nanti saya sebutkan contohnya. Karena jatuhnya tidak adanya kewajiban padanya kan tidak adanya waktu yang memungkinkan untuk berpuasa. Contoh, ada seorang sakit pada bulan Ramadan, dia tidak berpuasa selama 10 hari misalkan. Kemudian sakitnya berlanjut sampai bulan Syawal. Ya, dia tanggal 1 sampai tanggal 10 masih puasa. Tanggal 10 sampai tanggal 2 tanggal 10 sampai tanggal 30 Ramadan dia enggak mampu merasa sakit. Sampai sakitnya masuk pada bulan Syawal. Pada tanggal 10 Syawal meninggal. Tanggal 10 Syawal meninggal. Apakah walinya wajib mengqadha selama 20 hari atau tidak? Hah? Wajib enggak? Tidak wajib. Kenapa? Karena si mayit tidak memungkinkan, ya, tidak ada kemungkinan baginya untuk berpuasa, untuk mengqadha. Karena kewajiban mengqadha adalah bagi orang yang masih ada kemungkinan untuk melakukan shaum qadha. Kalau yang tadi enggak ada kemungkinan. Kenapa? Itu. Dia ketika selesai Ramadan, dia masih sakit. Orang sakit tidak ada kewajiban untuk, jangankan mengqadha, berpuasa bulan Ramadan aja tidak wajib. Maka ketika dia meninggal, tidak perlu diqadha. Artinya walinya tidak perlu berpuasa mengqadha. Berbeda kasusnya. Seorang sakit, ya, dari tanggal 10 sampai tanggal 30 Ramadan. Tanggal 3 Syawal, alhamdulillah sembuh dia. Tanggal 3 Syawal sembuh. 3 Syawal, qadarullah, tanggal 30 Syawal meninggal dia kena stroke misalkan. Maka yang seperti ini wajib walinya untuk mengqadha. Kenapa? Sebenarnya si mayit tersebut masih ada kemungkinan bagi dia untuk mengqadha. Kan dia tanggal 3 Syawal sampai tanggal 30 sehat. Cuma qadarullah belum sempat mengqadha, dia meninggal. Maka yang seperti ini walinya yang mengqadha. Ini. Adapun yang pertama tadi tidak mengqadha. Kenapa? Karena tidak adanya imkan, tidak adanya kemungkinan bagi dia untuk melakukannya. Makanya seperti ini syariat menjatuhkan syarat bagi dia. Orang yang sakit tidak terkena. Sebagaimana orang yang sakit sejak awal Ramadan kemudian dia meninggal. Apakah wajib walinya mengqadha? Enggak. Wong telah terangkat kewajiban saum bagi orang tersebut. Naam. Baik. Sebelum kita akhiri satu hadis lagi kita baca aja karena sama sarahnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaihi saum syahr afaqdihi anha faqala nabi sallallahu alaihi wasallam law kana ala ummika dainun akunta qadhihu anha. Qala na'am qala fadainullah ahaqqu ayyuk dia. Dari Abdullah bin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata wahai Rasulullah sungguhnya ibuku telah meninggal dan dia memiliki kewajiban berpuasa selama satu bulan. Af'aqdihi anhu anha. Apakah aku mengqadha bagi ibuku tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan membayar hutang tersebut? Kata laki tersebut, "Na'am, ya, saya akan membayar hutang ibuku tersebut, hutang dunia." Maka kata Rasulullah, "Fadainullah ahaqqu ayyuqdiya." Maka hutang pada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayha shaum nadhar, afasum anha?" Faqala, "Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitihi, akana dzalika yu'di anha?" Qalat, "Na'am." Qala, "Fasummi an ummik." Naam, baik, karena sudah ini kita cukup saja insyaallah pada kesempatan yang akan datang faedah yang lainnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.